Bismillah, afwan Ustaz, semoga Allah menjaga Anda. Jika kita sering melaksanakan sholat witir, kemudian terluput dari hari itu atau di hari itu, bagaimanakah kita menggantinya? Jazakallah khairan. Kalau kita terluput dari kebiasaan kita di malam hari, maka diganti di waktu duha dengan digenapkan. Yang biasa 3, sholat 4 rakaat. Yang biasa 5, sholat 6 rakaat. Yang biasa 11, maka sholat 12 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam.